السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran, pelanjutan dalam surat Ali Imran. Yang pagi ini insyaAllah kita akan membahas ayat 161 sampai 168 dari surat yang mulia tersebut. Kita bacakan terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita kaji insyaAllah, mulai dari ayat 161. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الله تعالى berfirman: وما كان لنبي أن يغل. Dan tidaklah ada seorang nabi yang berkhianat. Ghalla yaghullu, dan masdarnya adalah ghulul atau ghal atau ghul. Itu artinya kalau bahasa kita nilep nilep harta rampasan perang. Jadi ketika berperang, kalau kita menang, kita akan mendapatkan beberapa karunia, di antaranya harta hasil rampasan perang, dan juga ada nanti tawanan. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul. Tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat dengan cara melakukan ghulul, yaitu mengambil diam-diam harta rampasan perang untuk properti pribadinya. Nabi ini pemimpin kaum mukminin yang ma'sum dari dosa besar, terjaga dari dosa besar. Pernyataan ini, wa ma kana linabiyyin ay yaghul, menunjukkan haramnya nilap duit tanpa hak. Ya, baik duit maupun barang berharga tanpa hak. Dan karena itu bukan haknya, maka segala macam sedekah infak yang dari hal tersebut tidak sah. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, inna Allah ta'ibun la yaqbalu illa ta'ibah. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, la salata bi ghairi tuhur wa la sadaqata min ghulul. Tidak sah salat tanpa bersuci, dan tidak sah sedekah dari harta ghulul, yaitu harta khianat, harta nilep, harta korupsi. Dan itu tentu bukan karakter seorang nabi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang berkhianat, kalau dikhususkan konteksnya dalam peperangan, barang siapa yang nilep harta rampasan perang diam-diam, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti dia akan membopong di punggungnya apa-apa yang telah dia tilap. Dikiaskan dengannya segala bentuk perampasan tanpa hak dan korupsi, walaupun gak ketahuan oleh manusia, tetapi nanti ketika dibangkitkan dari kubur akan tampak pada dirinya seorang koruptor. Kalau kita mendengar atau membaca atau melafalkan lafal koruptor, biasanya langsung jurusannya ke pemerintah atau penguasa. Yang benar itu korupsi sebagaimana terjadi di atas, maka itu cerminan di bawah. Cuma rakyat ini, kita-kita ini hanya fokus di situ, yang mana kita tidak mungkin bisa merubahnya begitu saja. Melainkan yang di sekitar kita, korupsi di berbagai bidang itu terjadi. Terjadi. Dan ujung-ujungnya pasti untuk mendapatkan manfaat duniawiyah, yaitu uang. Sekarang minimarket misalnya, ya, minimarket yang menggratiskan parkiran, parkir gratis. Minimarket buka, tiba-tiba pelang parkir gratis disembunyikan, warga lokal pribumi kemudian berusaha menguasai. Ini korupsi. Dan mereka biasanya malah yang belaga anti korupsi dari pemerintah, maksudnya melarang korupsi, pemerintah koruptor dan seterusnya. Mereka sendiri koruptor. Dari segi apa? Lahan. Lahan yang bukan untuk dibisniskan dan bukan milik mereka, yang tadinya free jadi berbayar. Bayarnya kembali kemana? Ke kantong mereka. Ini koruptor ini. Ini koruptor. Dan kita kalau misalnya pun enggak membayar, kadang-kadang enggak enak, karena dipicingkan matanya ke kita. Pelit. 2000 doang enggak mau. Hatta 2000 namanya korupsi haram. Maka penghasilan mereka haram. Tapi mereka kan nyari nafkah. Betul mereka nyari nafkah. Kalau iya betul nyari nafkah buat anak istri. Tapi itu haram. Bukan hak mereka. Bukan hak mereka. Benar? Bukan hak mereka. Dalam Islam enggak boleh seperti itu. Karena menggali keuntungan dari lahan yang bukan milik mereka, haram. Hasilnya haram. Ustaz enggak kesian, bukan masalah kesian enggak kesian. Namanya pekerjaan haram ya kita bilang haram. Tapi kan mereka kan ya kita butuh juga. Betul kita mungkin kadang-kadang butuh, kadang-kadang enggak. Tapi pada asalnya pemilik lahan tidak menginginkan adanya pemungutan uang di situ. Itu salah satu contoh yang masif di semua kota di Indonesia, bahkan sampai desa-desanya. Nah, ini salah satu hal. Bisa enggak diubah mindsetnya? Ya kalau misalnya masih gini-gini aja, makin apa? Makin akut. Enggak ada yang melarang dari kita kan? Karena mengapa? Ya enggak apa-apalah. Ya enggak apa-apa, tapi dia haram pekerjaannya. Ini termasuk apa? Ghulul atau termasuk harta haram. Ya. Dan masih banyak lainnya dari sikap korupsi jemaah sekalian. Korupsi waktu. Korupsi waktu kerja. Tidak amanah dalam bekerja, termasuk korupsi. Maka sebelum kita mengoreksi atas yang tidak bisa kita ubah dengan tangan dan kaki kita, maka coba mulai dari apa yang terdekat dulu deh. Diri kita dulu ternyata masih melakukannya. Ada lahan yang bukan lahan parkiran, bahkan itu jalanan publik, public place atau public street, dikorupsi oleh warga lokal. Ya, jadi jangan bilang, oh Ustaz teman-teman datang, enggak, saya orang Kalibata asli. Ini korupsi, bentuk korupsi jemaah sekalian. Dan kita walaupun punya ilmunya susah untuk nahi munkar dalam masalah ini, karena kadang-kadang apa? Bukan pakai ilmu, pakai otot atau pakai apa? Kami warga pribumi, so susah kalau udah alasan kayak gini. Ini korupsi yang udah mengakar di kita ini, di masyarakat kita. Iya, makanya nggak maju-maju itu orang-orang seperti itu, dan nggak berkah hartanya. Antum nggak akan melihat orang-orang yang korupsi seperti ini, mereka sukses dalam masalah agama, nggak. Bahkan kebanyakan mereka kumandang azan tetap ngopi. Jadi hidupnya menyembah kopi jangan-jangan. Pikiran kusut ngopi bro, bukan ngopi, zikir. Itu baru pikiran enggak kusut. Ini pikiran kusut ngopi. Sasetan lagi kopinya. Kebanyakan gula, ya. Kemudian jemaah sekalian, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Boleh jadi di dunia itu orang-orang membiarkan fulan dan fulan berbuat korupsi, tapi di hari kiamat dia akan datang dengan harta hasil korupsinya. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa itu akan ditunaikan atas apa-apa yang telah dia lakukan di dunia. Dia di akhirat akan ditunaikan nanti balasannya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi dengan itu oleh Allah Ta'ala, enggak. Hal jazaul ihsan ila ihsan, yang berbuat baik jazanya adalah kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang melakukan suatu kebaikan walaupun kecil dia akan melihat kebaikan tersebut di akhirat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang melakukan keburukan walaupun kecil dia akan melihat dampaknya di akhirat. Jadi semua itu akan ada jazanya, yaitu balasannya. Itu ayat pertama aja Mas. 161 162. Afaman ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bi sakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Maka apakah orang yang mengikuti petunjuk, yaitu mengikuti hal-hal yang membuat Allah ridha, kebenaran, itu sama dengan orang-orang yang justru memancing kemarahan dan kemurkaan dari Allah Jadi apa sama itu mereka? Enggak. Allah tidak akan menyamakan orang-orang yang taat dengan orang-orang yang memang memancing kemarahan Allah Ta'ala. Tidak akan sama orang-orang yang selama ini berjuang mencari nafkah dengan cara yang halal dengan orang-orang yang dia tahu perjuangannya dengan cara haram. Tapi apa boleh buat? Yang penting saya dapat uang. Enggak sama. Enggak sama. Ini ayat ini umum tapi cabangnya banyak nanti di kehidupan. Ya. Apakah sama orang-orang yang salat subuh berjamaah dengan orang-orang yang memang enggak pernah mau salat bahkan? Enggak akan disamakan oleh Allah. Enggak bakal. Kalau disamakan zalim berarti. Dan Allah Ta'ala Hakim, Maha bijaksana. Di antara kebijaksanaan Allah Ta'ala, Allah menempatkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh di surga. Dan di antara kebijaksanaan Allah Ta'ala, Allah menempatkan orang-orang yang tidak beriman atau tidak beramal saleh di neraka. Itu kebijaksanaan Allah. Jadi itu enggak bakal sama. Ya. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Kata Allah Ta'ala surah Al-Qalam, apakah kami akan menjadikan orang-orang muslim itu seperti orang-orang mujrim, musyrik? Enggak bakal disamakan. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhati minallah. Orang-orang yang justru melakukan hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Allah katakan, wa ma'wahu jahannam. Tempat kembalinya adalah jahannam. Wa bi'sal masir. Dari itu seburuk-buruk tempat kembali. Kita harus selalu ingat jemaah sekalian bahwasanya kita akan menuju tempat kembali. Tempat kembali pertama barzakh. Tempat kembali yang never ending yaitu akhirat. Tempat kembali pertama adalah apa yang Anda pijak sekarang, bumi, tanah. Tempat kembali kedua adalah apa yang Anda atau hasil dari apa yang Anda amalkan selama ini. Itu, imma syurga imma neraka. Dan kemudian setelah kita fahami itu dan kita sudah faham, maka kata Allah, hum darajatun indallah. Mereka semua ada derajat-derajatnya di sisi Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya surga maupun neraka itu berderajat. Tidak satu model selesai, enggak. Betul, surga, neraka, betul, tapi derajatnya banyak. Bahkan dalam hadis ada derajat khusus untuk mujahidin fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Namanya berjihad di jalan Allah itu tujuannya apa? Li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah. Itu jihad fi sabilillah, Pak. Untuk meninggikan la ilaha illallah, tiada berhak disembah melainkan Allah, berarti meninggikan tauhid dan anti syirik. Itu. Lah kalau misalnya justru yang diproklamirkan malah justru pro syirik, ini tidak ada jihad sama sekali. Malah justru ditunggangi oleh syaitan dan orang-orang musyrikin. Jadi jihad yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya kepada para sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya seseorang jihad karena asabiyah misalnya? Ras, suku, bangsa, nasionalisme. Itu doang jihad itu. Saya betul-betul menjaga negara ini demi menegakkan sikap nasionalisme. Itu aja. Hamiyah atau asabiyah. Itu aja. Ya. Atau saya berjihad, berjuang karena nama saya ingin dikenang setelah saya mati. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi enggak menganggap itu semua ada. Man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang, berjuang agar kalimat Allah itu menjadi yang tertinggi, la ilaha illallah. Maka itulah fi sabilillah, itulah dia berada di jalan Allah. Ini menunjukkan Rasulullah SAW tidak menganggap hal-hal tadi sebagai apa? Perjuangan syar'i. Enggak dianggap sebagai fi sabilillah. Sehingga harga mati yang sebenarnya adalah la ilaha illallah. Harga mati yang sebenarnya adalah apa? La ilaha illallah. Kita memiliki negara ini, tidak selamanya kita hidup di Indonesia. Iya. Suatu saat kita akan dikubur, dan negara tersebut nanti namanya negara barzakh, bukan Indonesia. Enggak ada bedanya Indonesia dengan yang lain nanti. Maka pikirkan baik-baik ketika Anda mengucapkan NKRI harga mati. Pikirkan baik-baik konsekuensi kalimat itu. Anda tidak ditanya dikubur, apa nasionalisme Anda? Indonesia? Atau Anda jangan-jangan pro China? Atau apakah Anda lebih pro ke Saudi? Enggak ditanya gitu jemaah sekalian. Apa ditanya? Man rabbuk? Siapa rabbuk? Siapa nabi kamu? Kenal enggak dengan orang ini? Apa agamamu? Itu yang ditanya. Maka hati-hati dengan ucapan NKRI harga mati. Karena Anda mati tidak membawa NKRI. Anda mati membawa amalan dan akidah. Coba nanti ditanya, apa agamamu? Anda jawab Indonesia. Tradisionalis. Agama ormas saya. Enggak. Imma kita menjawab Islam atau kita tidak bisa menjawab. Itu dilihat dari bagaimana sirah kehidupan kita nih gimana sekarang. Maka itu yang harus kita tinjau ya mas kalian. Latah orang-orang itu, gak ngerti apa yang mereka omongin dan gak ngerti apa konsekuensi darinya. Kalaupun mau berjuang ya mas kalian, lillahi ta'ala, akan Allah beri ganjaran, akan Allah beri balasan. Tapi kalau kita semata-mata berjuang demi sebatas negara semata, apapun tugas Anda, baik Anda seorang tentara, seorang polisi, seorang ustaz bahkan, berjuang hanya untuk demi negara, bukan lillahi ta'ala, wallahi sia-sia. Seperti sia-sianya debu-debu yang berterbangan. Di akhirat nanti gak ada nilainya cuma sekalian. Iya. Terus mau cari pahala dari siapa kalau misalnya kita menghambakan diri kepada selain Allah? Cari pahala dari siapa? Dari Pak Presiden, beliau tidak bisa memberikan pahala pada kita. Apapun kita menjaga, sampai menjaga portal di gang kita, niatkan lillahi ta'ala. Bukan sebatas apa? Demi warga. Enggak. Lillahi ta'ala. Saya menjaga warga ini lillahi ta'ala karena ini ibadah. Ini untuk kemaslahatan umat gitu. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat yang kita khawatir konsekuensinya itu tidak ringan di akhirat. Apa maksud NKRI harga mati? Dan saya yakin banyak yang tidak paham maksud dari itu. Maksudnya apa coba? Membela Indonesia sampai mati tetes darah terakhir kita? Anda yakin bakal seperti itu? Sementara setiap hari enak hidup Anda. Ya, yakin? Saya enggak yakin. Ya. Kalaupun iya, maka ini merupakan perjuangan sebatas untuk apa? Nasionalisme semata. Sementara bumi ini milik siapa? Milik Rabbil Alamin. Ya ibadiyalladzina amanu, inna ardi wasi'ah fa iyyaya fa'budun, kata Allah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku ini luas. Tanah milik Allah Ta'ala. Langit milik Allah. Kalau sampai yang tahu bumi ini luas, bumi Allah ini luas, milik Allah, maka beribadah kepada Allah. Berarti kita menjaga bumi Allah ini dalam rangka ibadah, minta sama Allah. Maka harga matinya adalah ibadah dan tauhid. Di situ harga matinya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salat saya, sembelihan saya, maksudnya ibadah sembelihan, menyembelih, atau nusuk bisa artinya ibadah pada umumnya. Wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, matinya saya, lillahi rabbil alamin. Tuh dalilnya. Enggak ada disebutkan di ayat negeri saya. Karena negeri Anda ini sementara. Mungkin Anda wafat duluan, atau negara ini hancur duluan baru Anda wafat. Ada dua kemungkinan, tapi sepertinya kemungkinan pertama yang lebih mungkin. Artinya kita akan meninggalkan ini dan tidak ada bekas, khalas sama sekali. Nama Anda pun tidak terukir di mana-mana kecuali mungkin kalau di nisan, iya terukir, khalas di situ saja. Dan banyak orang yang tidak akan mengingat Anda setelah itu. Tapi kalau misalnya kita beramal soleh, bertauhid, Allah yang akan mengganjari kita. Dan orang-orang yang diganjari oleh Allah, hum darajatun indallah. Dan tadi kembali ke jihad. Di Allah Ta'ala memiliki surga untuk mujahidin fi sabilillah 100 derajat. 100 derajat surgawi. Dan tiap antar 2 derajat, antara derajat satu dengan lainnya, masafahnya dan jaraknya itu ya ikhwah jemaah sekalian, adalah antara langit-langit dan bumi. 100 derajat, 100 apa mungkin 100 kali. Antara satu dengan lainnya dari 2 derajat itu masafahnya dan jaraknya, keluasan dan ketinggiannya seperti bumi dan langit. Dikaliin 100 saja, Pak. Dan langit yang paling dekat sama kita jemaah sekalian adalah as-sama ad-dunya, langit dunia, langit paling dekat itu. Yang di sana ada planet-planet dan mungkin matahari, bulan dan seterusnya. Kalau sampean ke puncak gunung Indonesia yang gunungnya 4000an mdpl dan semisalnya, sampean melihat banyak awan-awan ya di area puncak atau di tengah gunung. Ketahuilah itu belum sampai langit sama sekali. Padahal itu udah 4000an meter dari permukaan laut. Belum sampai langit. Dan surga Allah untuk mujahidin satu fase atau satu derajat ke berikutnya itu seperti bumi dan langit, jauh, jauh sekali. Dan luas. Itu 100 derajat. Dan Allah menyediakan derajat lainnya untuk selain mujahidin fi sabilillah. Berarti surga itu luas sekali jemaah sekalian. Hum darajatun indallah. Begitu pula dengan orang-orang yang masuk neraka memiliki derajat. Yang paling rendah derajat di neraka kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak yang paling dasar di neraka. Kita akan bicara nanti karakter orang munafik di ayat-ayat ini jemaah sekalian. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Ta'ala maha melihat terhadap apa yang mereka lakukan, orang-orang munafik lakukan atau orang-orang kafir lakukan. Yang terjadi belakangan-belakangan ini jemaah sekalian, dari media di Perancis dan juga presiden yang semoga Allah Ta'ala laknat orang-orang yang menghina agama kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian belakangan ini terjadi beberapa kali dari beberapa orang yang individunya kelihatannya muslim, mencederai syariat Allah dengan cara membuat film dan menistakan agama kita. Dan juga beberapa kelakuan dari orang-orang yang memang membenci sunnahnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Imma itu adalah orang-orang yang jahil tentang syariat, atau imma mereka adalah orang yang berilmu dan mereka munafik. Jangan pernah kita sangsikan bahwasanya Allah Ta'ala melihat apa yang mereka lakukan. Iya, Allah tahu. Karena Allah yang mentakdirkan ini semua. Nah, oke. Okay. Itu selesai dulu dari situ. Ayat berikutnya, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah Ta'ala telah memberikan karunia kepada orang-orang mukminin. Apa karunia itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Yaitu Allah telah ba'atsa, mengutus fihim, di tengah-tengah mukminin, di tengah-tengah kita, di tengah-tengah orang-orang ketika itu, yaitu para sahabat. di kalangan Quraisy ketika itu. Di tengah-tengah mereka Allah utus rasulah, seorang rasul, min anfusihim, dari diri mereka juga, yaitu dari bangsa mereka. Jadi ini kenikmatan jemaah sekalian. Pengutusan rasul, dan Allah Ta'ala pilih rasul ini sebagai orang Arab, ini kenikmatan. Ya. Ini kenikmatan. Dalil ini membuat menunjukkan kita akan pentingnya pemilihan Allah terhadap suku Arab untuk keislaman orang-orang di dunia ini. Makanya kita tidak menganut paham kenusantaraan dalam Islam atau ketidaknusantaraan. Islam adalah Islam. Ahlus sunnah adalah ahlus sunnah. Al-jamaah adalah mengikuti Rasulullah SAW. Kita enggak menganut paham parsialisme dalam Islam antar ras dan suku. Ya, semua sama, syariatnya sama. Kecuali kalau Anda jin, baru mungkin ada perbedaan. Saya enggak tahu gimana kalau jin. Ya. Jin ini ada ininya Pak, ada itu singkatan Pak. Ya, singkatan apa saat cari sendiri di internet. Ya. Nah, Islamnya Nabi Muhammad SAW kita harus sesuai dengan beliau, bukan dengan alasan karena beliau semata-mata Arab, bukan karena Allah menyuruh kita untuk ikut beliau. Ya, sekarang kan pengen didobrak itu. Sebenarnya musuh Islam itu selalu pengen dobrak dari semua alinea, semua sisi. Di antaranya ini, Islam. Itu kan Islam versi mereka, versi Arab. Kita punya Islam versi kita, versi Bumi Pertiwi. Nama Bumi Pertiwi, Pertiwi aja ini gitu, dipermasalahkan. Pertiwi itu siapa? Pertiwi itu loh. Ya, kita punya versi Nusantara. Nah, kita ikutin lah, itulah kebijaksanaan, ya kan? Kita ikuti versi kita. Apa Islam versi kita? Ya, Islam yang dikolaborasikan dengan tradisi masyarakat setempat lokal. Nah, ini yang membuat apa? Terpecah belahnya Islam tidak satu lagi. Dengan alasan Arab-Arab kita-kita. Ntar masing-masing bikin deh syariat baru. Ntar lagi-lagi bukan ya Al-Quran dipakai sebagai bacaan, babat Jawi juga dipakai sebagai pedoman, serat Jawi, serat babat Jawi dan semisalnya. Ujung-ujungnya mengkolaborasikan antara Islam dengan Buddha dan semisal itu. Enggak. Inna dina inda Allahil Islam mutlak. Islam yang dimaksud Islamnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu kenikmatan buat kita. Laqad mannallahu 'ala mu'minina idz ba'atsa fihim rasula, fihim, di tengah-tengah orang Arab. Ini di sini berarti Allah pilih, ada hikmahnya. Min anfusihim, dari kalangan orang Arab. Ya. Makanya kalau kita belajar agama itu dari bahasa Arab. Ya, bolehlah terjemahan bagi yang enggak bisa bahasa Arab. Tapi enggak boleh dia jadi ustaz, karena seorang ustaz dai itu harus bisa dia berbahasa Arab untuk memahami agama ini. Membaca Al-Qur'an bahasa Arab. Al-Fatihah jadi imam. Allahu Akbar enggak bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Enggak, saya pengen pakai bahasa Nusantara. Allah simpan yang gede. Enggak sah. Ya. Kemudian segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha pemurah. Dikeprokin Pak, walaupun sama-sama Nusantara itu. Ayo coba, alasan Nusantaranya gimana? Iya. Karena ini semua adalah pengikisan terhadap akidah dan manhaj Islam, jemaah sekalian. Jangan mau, apalagi anak-anak kita nanti bagaimana, doakan supaya tidak seperti itu. Kenikmatan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dan apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ini pantas dilakukan juga oleh seluruh dai. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada umat ayat-ayat Allah. Itu. Dibacakan ayat-ayat Allah supaya umat tahu nih kata Allah seperti ini. Supaya pada tahu. Jangan disembunyikan. Karena yang namanya menyembunyikan ayat itu kerjaan bangsa Yahudi. Islam enggak jelas, ayo sok baca Al-Qur'an, sok baca aja. Tiap hari imam kemudian bacanya Al-Qur'an. Tiap hari kitab-kitab berjejer di situ Al-Qur'an, sampean baca aja. Terbuka kita, terbuka. Enggak ditutup-tutupi Islam ini. Yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Bacakan, bersihkan orang-orang dari apa? Dari tauhid, dari syirik menuju tauhid. Iya, bersihkan orang-orang. Yang masih berpemahaman syirik, bersihkan pemahaman mereka menuju tauhid. Itu tugasnya para rasul. Nah, kemudian para rasul wafat. Tugasnya dai-dai kemudian. Itu yang harus dibersihkan jemaah sekalian. Karena pembersihan itu didahulukan sebelum perhiasan. Kaidahnya at-takhliyah qabla at-tahliyah. Bebenah dulu baru berhias. Lah kalau dibalik ya repot, Pak. Berhias dulu baru bebenah. Kayak gini contohnya. Kita kalau mandi, kita make up duluan apa mandi duluan? Ya pasti mandi duluan, Pak. Mandi itu pembersihan, dibersihin. Segar baru kita berhias. Ya jangan nyisir dulu, pakai make up dulu, pakai parfum, habis itu baru mandi. Ini kebalik ini namanya. Ya. Jadi bebersih dulu. Bersihkan dulu baru berhias setelah itu. Ya, kemudian sini wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Al-Kitab Al-Qur'an dan juga Al-Hikmah. Al-Hikmah bisa dimaknai sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tugasnya jemaah sekalian, dakwah itu enggak usah neko-neko kemana mana gitu loh. Apalagi dunia ini masya Allah, apalagi Jakarta ini ya. Matanya kemana-mana kita. Maksudnya kemana-mana di sini tertarik interest dengan dunia-dunia, terutama di bidang politik. Ya. Pertama disuruh di sini apa? Rasulullah SAW itu membacakan ayat Allah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah menyeru kepada Allah supaya orang-orang ayo ikut menuju Allah itu. Bukan ayo ikut menuju ormas saya atau partai saya atau diri saya. Enggak. Ayo jemaah sekalian. Anda tidak perlu mengagungkan saya, kepada Allah saja. Ya kalau saya sebagai ustaz ya jangan mengagungkan saya. Kalau saya rasul baru agungkan rasul, karena itu perintah Allah. Itu yang pertama, bacakan ayat Allah. Kedua, bersihkan mereka dari akidah-akidah yang tidak benar. Namanya akidah tidak benar yang sudah mengakar di masyarakat, kalau kita berusaha mencabutnya, banyak yang sensitif di situ. Tapi ibrahnya bukan di situ, terus lakukan. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kesyirikan terjadi, merajalela penyembahan terhadap kuburan, penyembahan terhadap berhala itu terjadi banyak di zamannya Nabi, awal-awal dakwah. Nabi orang paling dicintai oleh masyarakat. Tapi ketika justru yuzakihim, membersihkan syirik dari masyarakat, baru masyarakat bergejolak dan membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persis kalau di Indonesia terjadi pemberantasan terhadap syirik, pasti dibenci itu orang. Persis. Jadi ini sudah apa, sesuatu yang berulang. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Meskipun mereka pada asalnya dulunya berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi enggak masalah kalau masa lalu kita itu sesat. Tapi yang penting sekarang sudah apa? Sudah benar. Ya. Sudah hijrah kalau bahasa sekarang. Ya. Hijrah dalam makna tark, yaitu meninggalkan, meninggalkan akidah atau maksiat lama. Yang namanya hijrah ya harus ikut tadi itu. Pertama, sering diperdengarkan padanya apa? Bacaan ayat Allah. Kedua, dibersihkan itu masa lalunya. Ketiga, belajar wa yu'allimuhul kitabul hikmah, belajar Quran dan sunnah, itu baru hijrah. Kalau hijrahnya cuma buat komoditas dan juga komunitas, ini justru ke dunia lagi jadinya. Jadi kalau hijrah istilah syariah, syariat Islam hijrah itu, bahkan bisa diwajibkan. Hijrah dalam artinya meninggalkan amalan yang lama, meninggalkan trek lama, meninggalkan pekerjaan yang haram yang lama. Tapi kalau misalnya hijrah sebatas untuk komoditas, dagangan dan juga komunitas, ya udah, ini namanya kalau bahasa kita sekarang apa? Salfok, ya, salah fokus, Pak. Fokusnya bukan meninggalkan maksiat, malah fokusnya di apa? Dagangan dan komunitas. Artinya nggak jadi hijrah dia, jalan di tempat. Itu syaratnya seperti ini, jemaah sekalian. Walaupun dulunya ya sesat. Oke, ayo kita hijrah. Tapi hijrahnya treknya harus ikut ini. Yatlu alaihim ayatihi. Ayo kita perdengarkan ayatul Quran. Wa yuzakihim, bersihkan diri kita dari syirik dan keburukan-keburukan masa lalu. Wa yu'allimuhumul kitabul hikmah, belajar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu baru hijrah. Ya belajar untuk diamalkan, bukan belajar doang. Kata Allah Ta'ala, wa awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengapa kalian kok bisa heran wahai kaum muslimin? Telah tertimpa kalian ini dengan suatu musibah, yaitu di perang Uhud. Di perang Uhud mati para sahabat 70 orang. Musibah. Tapi qad asabtum mithlaiha. Wahai kaum muslimin, sekarang di perang Uhud kalian mati 70 orang. Wafat 70 orang fi sabilillah insyaallah. Kalian heran? Qad asabtum mithlaiha. Dulu sebelumnya di perang Badar kalian telah melakukan hal yang dua kali lipatnya, yaitu di perang Badar kalian telah membunuh 70 orang musyrikin dan menawan 70 orang musyrikin. Dua kali lipat dari kekalahan di perang Uhud. Perang Uhud kalah, perang Badar menang kaum muslimin. Ya. Artinya kalian dulu menang, sekarang kalian kalah. Begitulah dunia kehidupan. Nah, kalian heran dengan siklus seperti itu? Kok bisa kalian kalah? Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah itu gara-gara diri kalian sendiri. Maka ini menjadi dalil, jemaah sekalian. Ketika kaum muslimin kalah, kalah dalam artian ya bukan kalah pertandingan bola, bukan. Kalah di sini kalah dari segi keagamaannya, kita itu terkikis. Dari segi ekonomi kita morat-marit, sementara ekonomi orang kafir mereka malah justru meninggi, kalah kita. Katakanlah itu dari diri kalian sendiri. Sebabnya diri kalian sendiri. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Periksa lagi ada apa yang salah dengan diri kalian wahai kaum muslimin. Dan memang pelajaran perang Uhud luar biasa. Apa kesalahan basicnya? Kesalahan dasarnya, dan itu paling utama, adalah tidak mengikuti arahan Nabi SAW, terutama pasukan pemanah yang ada di Bukit Humad. Ya. Gitu. Di Bukit Humad. Di situ pasukan pemanah sudah tergiur dengan ghanimah dan harta rampasan perang. Akhirnya mereka meninggalkan basis itu. Akhirnya Khalid bin Al-Walid punya strategi yang membuat kaum muslimin kalah. Karena apa? Tidak mengikuti perintahnya Rasulullah SAW. Nah, ini kita sekarang ini gimana, jemaah sekalian? Ada kasus ini, kita enggak melihat dari apa? Bagaimana qala Allah qala Rasul. Kita lihat dari UUD dulu. Gitu kan kita kan? Ada masalah ini, rumah tangga, masalah ini, kita enggak nyari qala Allah qala Rasul dulu, enggak. Kita cari qala tetangga. Ya. Berarti kita mengunggulkan selain Allah daripada Allah Ta'ala. Itu penyebab kekalahan kita, jemaah sekalian. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Bisa aja Allah Ta'ala mengalahkan kaum muslimin saat itu. Ya bisa terjadi emang. Maka wahai kaum muslimin, ingat Allah Ta'ala maha kuasa. Ini semua di bawah kekuasaan Allah. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idznillahi wa liya'lamal mu'minin. Dan ada hikmahnya dari kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Apa yang menimpa kalian wahai kaum muslimin, yaumal taqul jam'an, di hari peperangan tersebut ketika dua pasukan itu bertemu, itu semua yang terjadi fa biiznillah, sesuai dengan izin Allah. Ya, yaitu izin kauni. Izin secara kemestaan terjadi begitu saja. Kata Allah yang menjadikan itu terjadi. Tujuannya apa? Pertama, waliya'lamal mu'minin. Agar terketahui orang-orang yang betul-betul beriman. Karena orang yang betul-betul beriman, kalah atau menang, tetap teguh dia imannya. Kemudian yang berikutnya, waliya'lamal ladzina nafaqu, dan agar terketahui orang-orang yang munafik. Nah, orang munafik itu baru ketahuan kelihatan kita apa? Ketika kaum muslimin lagi marit-marit, orang munafiknya ketahuan nih, mereka menjilat ke siapa. Sekarang keadaan kaum muslimin yang semoga Allah perbaiki ya seperti ini, jemaah sekalian. Nah, sebagian gelintir dari orang-orang yang berlabel Islam itu tidak henti-hentinya melecehkan syariat Allah dan mengotak-atik agama kita. Enggak henti-henti mereka. Dilakukan penistaan agama, pelecehan syariat Allah dan seterusnya. Karena merasa orang muslim ini mah kita tes water aja lah. Kita tes air ya. Kira-kira kalau kita cemplungkan ini seberapa goyang sih, gitu kan? Gitu aja terus. Itu perbuatan orang munafik seperti itu, jemaah sekalian. Ya, ketika kaum muslimin mengalami kemunduran, di situ terketahui siapa yang teguh dengan Islamnya dan siapa yang dia menjilat kepada orang-orang kafir. Waliya'lamal ladzina nafaqu. Wa qila lahum, di perang Badar dikatakan pada mereka, kepada orang munafik, "Ta'alu, ayo kemari." Ini ketika udah mau kalah nih kaum mukminin ini, udah terpojok nih. Orang-orang munafik itu mulai apa? Mundur mereka. Cabut. Apalagi Abdullah bin Ubay bin Salul. Cabut. Dipanggil sama teman-temannya dari kaum mukminin. "Ta'alu, mau ke mana kalian? Sini. Qatilu fi sabilillah. Ayo berperang di jalan Allah, jangan pergi. Ini kita lagi butuh pasukan tambahan. Qatilu fi sabilillah." Artinya berjihadlah kalian, berjuanglah kalian di jalan Allah, bukan karena apa? Di jalan Allah, mati di jalan Allah, hidup di jalan Allah. Oke lah, kalaupun kalian tidak mau berjuang di jalan Allah, minimal awidfa'u, atau ayolah bela ini agama gitu loh. Idfa'u, pertahankan ini agama ini, pertahankan pasukan ini. Kalau enggak bisa menyerang, yuk kita bertahan aja lah, penting yuk. Apa kata mereka? Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Mereka kemudian punya alasan ini. Kata orang munafik, "Aduh. Coba kalau misalnya kita tahu gimana cara berperang, kami pasti bakal ikut kalian wahai orang-orang mukminin." Artinya mereka punya alasan. "Kami enggak tahu ya gimana cara berperang gitu." Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka orang-orang munafik ketika itu lebih dekat kepada kekufuran pada hari itu dibandingkan dengan keimanan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan kalimat di mulut mereka tidak seperti apa yang sebetulnya di hati mereka. Itu karakter orang-orang munafik. Mereka mengatakan kami melakukan ini karena kami cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pada hakikatnya kami melakukan ini karena kami ingin dapat banyak duit. Ingin dapat banyak follower, popularitas tinggi, ratingnya naik. Ini yaqulu nabi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Itu yang sekarang-sekarang banyak kayak gitu. Ya, semoga kita tidak termasuk seperti itu. Namun Allah, wallahu a'lamu bima yaktumun. Allah paling mengetahui terhadap apa yang mereka sembunyikan di hati mereka. Jadi ketika orang munafik melihat kaum mukminin lagi tidak berdaya, sudah mereka menjilat kepada orang-orang kafir. Tapi ketika mereka melihat kaum mukminin itu berjaya dan tinggi harkat dan martabatnya, bersatu, tiba-tiba mereka ikut barisan. Itu kayak gitu kerjaannya. Allah Subhanahu wa taala sudah berulang-ulang menyebutkan karakter mereka seperti itu. Wala in jaa nasrum min rabbika la yaquluna inna kunna ma'akum. Kalau misalnya ada kemenangan dari Rabbmu kepada kamu wahai Muhammad dan kaummu. Jadi kaum muslimin lagi menang nih. Orang munafik cek-cek datang. Inna ma'akum, we are with you. Iya, gitu. Gitu, seperti itu. Tapi kata Allah Ta'ala, awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah Ta'ala paling mengetahui tentang dada-dada alam semesta ini, yaitu apa-apa yang tersembunyi di alam semestanya. Allah tahu. Siapa-siapa yang bercokol di Islam tapi hati mangkel sama syariat Islam, Allah tahu itu. Ya. Yang sekarang ini juga banyak yang mangkel dengan apa? Di antara syariat cadar. Sampai ada yang bikin film tuh. Cadarnya dibuka, masyaallah. Ya, kemarin-kemarin pun ada seorang dia ustazkan tapi bercanda katanya dengan ada salah satu akhwat yang bercadar dibuka cadarnya di depan pendeta katanya. Ya. Anda enggak tahu masuk berita resmi nasional atau enggak tahu deh itu. Tapi kayak gitu tuh kelakuan. Ini orang jahil aja enggak kayak gitu, Pak? Orang jahil itu enggak kayak gitu. Ngelihat perempuan bercadar, orang jahil ya pun paling sweet-sweet atau tergoda atau mungkin malah justru apa ya, wah, perempuan bercadar ya, terjaga gitu. Iya, bahkan saya di Kalibata Mall itu ada pijit di sana, pijit apa orang Sunda ya, pijitnya enak, pijitannya masya Allah. Ya, anak sama keluarga, dah anak izin dulu mau dipijit dulu, keluarga lewat. Tukang pijit ini kemudian sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, dia nanya, itu yang cadaran istri abang gitu? Iya, istri saya. Wah, masya Allah, dia masih bujang. Saya tuh pengen banget ya, bang, ya manggil saya abang karena nggak tahu saya ngisi kalibata situ, dia nggak tahu. Saya pengen banget bang punya istri bercadar, kayaknya tuh kelihatan adem banget di hati saya. Tuh, masya Allah. Itu yang apa? Mungkin sholatnya masih bolong-bolong tuh kayak gitu ngomong ya. Lah ini ada orang yang katanya ngaji kitab kuning. Katanya belajar, bahkan katanya ngajar, ngajarin agama. Tapi malah memprovokasi umat untuk membenci salah satu syariat yang Allah Ta'ala syariatkan dan Rasulnya. Dan bahkan dalam mazhab Syafi'i bisa diwajibkan itu, sadar. Dan lucunya mereka ini melabeli diri mereka juga dengan apa? Mazhab tersebut. Tapi membenci itu, bahkan sampai bikin film itu, sama sekali itu tidak mewakili ormas apapun itu, insyaallah, walaupun pakai nama ormas. Tapi itu apa? Terjadi seperti itu. Masa perempuan kemudian cadar dibuka, kemudian tancapkan bendera apa? Nasional kita nih. Ini nama ini yang tadi dari awal saya sudah singkap tadi. Kita itu enggak ditanya negara kita mana dikubur nanti. Agama kita, identitas kita di situ. Di dunia identitas kita ya agama, kemudian negara. Nationality-nya apa? Indonesia. Taib. Tapi di alam kubur nanti dan di akhirat nanti enggak ditanya nationality kita apa. Kenapa kamu jadi orang Indonesia? Kenapa enggak jadi orang Zimbabwe gitu? Enggak ditanya gitu, dan kita enggak menyesal. Kenapa ya saya dilahirkan jadi orang Indonesia? Enggak nyesal di situ. Penyesalan itu adalah kenapa saya kok anti syariat Allah? Kenapa saya malah benci dengan cadar yang memang itu ada syariatnya? Begitu. Jadi penggerogotan ini justru dari inside, dari internal kita ini, dari orang-orang Islam sendiri. atau bahkan dari cendekiawannya sebagiannya. Ini yang perlu dikoreksi jemaah sekalian. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan itu. Ada apa sebenarnya dari mereka? Ada proyek apa gitu loh. Allah tahu. Ya, kita belum bisa menerawang, tapi Allah tahu. Nah, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Mereka itu adalah orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka dan mereka tidak turut pergi berperang, giliran melawan orang-orang yang kafir kepada Allah dan melawan Islam, mereka enggak mau ngelawan. Malah justru kadang-kadang jagain gereja. Kan kebalik ya, Pak? Kebalik ini. Emang kok dunia ini seru banget ya, Pak ya? Ada yang seperti itu, ada. Jagain gereja number one dengan alasan tololansi, ketololan. Tapi giliran syariat Allah Ta'ala dinistakan, malah justru entah diam, entah membela si penista. Ini sebenarnya hidupnya mau apa sih sebenarnya gitu loh. Ya. Kayak gini modelnya nih. Berkata kepada saudara mereka dan kemudian enggak mau ikut berperang melawan orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Kemudian mereka berkata, "Lau ata'una ma qutilu." Betul, seandainya 70 orang di perang Uhud, seandainya mereka ikut kita kabur, ngacir, tentu mereka enggak bakal terbunuh. Jadi orang yang mati terbunuh di fisabilillah diejek oleh orang-orang munafik. Padahal mati terbunuh fisabilillah itu adalah dambaan para sahabat. Ini dambaan para sahabat. Ini enggak termasuk yang membunuh diri ya, itu enggak benar. Enggak terbunuh fisabilillah, benar-benar jihad fisabilillah. Bukan buat-buatan seperti itu. Kayak waktu di kampung Melayu itu kan pernah terjadi itu. Enggak, bukannya seperti itu. Itu terorisme itu. Nah, kemudian qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Katakanlah kepada mereka, fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Cegahlah kematian itu dari dirimu jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi mereka merasa bahwasanya dengan berlindung di balik ketiak orang kafir atau menjilati mereka atau mendiskreditkan agama Allah dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, mereka menyangka bahwasanya kematian itu tidak akan menyergap pada mereka. Maka tantang mereka saat kematian datang, coba bisa enggak engkau hijabkan diri engkau dari kematian kalau memang engkau adalah orang-orang yang benar. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Dan tentu nasihat saya enggak mengatakan, saya enggak ingin memojokkan pihak tertentu. Saya enggak mengatakan begitu. Apa yang salah? Salah. Saya tidak menyebutkan nama, tapi menyebutkan karakter, dan itu sah, enggak masalah. Maka ketika misalnya ada di antara kita yang, Ustaz kenapa membahas hal-hal yang sensitif? Maka kita balikkan, Pak, kenapa ketika Anda tahu orang-orang membuat film yang mendiskreditkan syariat Allah dan itu lebih sensitif lagi, Anda terdiam. Tapi ketika kita meng-counter balik sebagai pertahanan defensif untuk agama kita, Anda mengkritik saya. Sebenarnya kiblat Anda di mana? Itu yang akan saya katakan. Kalau misalnya hal-hal tadi kemudian, hal seperti ini gak usah dibahas, Ustaz. Masjid kita heterogen. Heterogen dari segi ras atau apa, tidak masalah. Kita Islam. Maka ketika ada yang ingin menghancurkan agama kita ini, harusnya kita satu kalimat. Dan kita punya pertahanan, kita counter mereka dari segi hujah. Harusnya seperti itu, Pak. Jangan sampai semua diem, udah biarin aja. Enggak usah ngomong, udah kholos. Udah, biarin aja, kata mereka. Kalau biarin aja, ini seperti setan yang bisu berarti. Akhirnya apa? Mereka terus-terus merajalela tuh. Enggak ada ustadz-ustadz yang kemudian membahas ini. Harus dibahas. Jangan sampai agama kita ini digerogoti terutama anak-anak muda zaman sekarang. jemaah sekalian. Ya, maka ini termasuk bagian jihad dengan lisan, walaupun ia tidak sama dengan jihad medan perang. Tapi ketika Anda mengatakan kepada putra putri Anda dan istri Anda dan keluarga Anda untuk membela agama Allah dengan menegakkan syariat Allah di rumah minimal, itu jihad Anda insya Allah berpahala insya Allah. Dan ketika orang-orang seperti ini ingin mendiskreditkan syariat agama kita, kemudian Anda jelaskan ke keluarga Anda, ini tidak benar, ini bertentangan dengan syariat Allah, itu jihad lisan Anda kepada saudara Anda atau keluarga Anda. Harus ada yang membayangkan. Karena ketika suatu yang berkabut tidak dijelaskan, maka kabut tidak akan pergi dan orang tidak akan mengerti. Semua ini kita tuturkan dengan ayat yang sangat cocok, dan ini enggak direncanakan, memang seperti ini ayatnya. Memang kita ini kajian tafsir Al-Isar udah di masjid, tadinya di Masjid Rawa Bambu, kemarin kemari, udah sejak tahun 2014. Sekarang serial ke-200. Dan ini Ali Imran 161 sampai 167. Dan alhamdulillah lengkap di YouTube kalau misalnya bapak-bapak mau lihat dari seri nomor satunya sampai sekarang seri 200 insyaallah. Artinya ayat-ayat ini bukan saya pilih sekarang temanya kita ini, enggak, emang udah pas dan Allah cocokkan dan kita cocokkan dengan kejadian-kejadian keseharian. Begitu jemaah sekalian. Fa'tabiru ya ulil absar. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala melapangkan hati-hati kita untuk Islam dan syariat Allah dan kebenaran, dan menjadikan syubhat yang selama ini menyekat di kalbu kita Allah taala singkirkan, sehingga kebenaran itu terlihat seperti kebenaran pada utuhnya dan kita dirizkikan untuk mengikutinya, dan kesesatan diperlihatkan oleh Allah sebagaimana kesesatan pada utuhnya dan kita dirizkikan untuk menjauhi kesesatan tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.